Mitra bisnis, mulai tahun ini pemerintah akan memberlakukan pelaksanaan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Dengan adanya peraturan ini, orang yang akan memiliki mobil kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Tujuan dari pengenaan pajak progresif ini adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Di satu sisi, hal ini mungkin baik karena bermaksud sebagai upaya mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin bertambah parah. Tapi pelaksanaan peraturan ini dikhawatirkan juga akan mengancam industri otomotif nasional. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan musisi sekaligus pengusaha Ikang Fauzi. Mas Ikang, bagaimana komentar Anda? Kalau untuk kondisi sekarang kan ini semacam kayak shock terapi, Mas. Kita dalam kondisi di ujung yang hampir bottleneck nih. Jadi semua program harus dijalankan. Tapi ini bukan final yang saya bilang. Jadi begitu ini jalanin mungkin dalam 1-2 tahun kasih peraturan yang bisa lebih longgar gitu loh. Karena sekarang ini kan sebenarnya kita dalam kondisi bottleneck nih. Nyala-nyalain juga nggak ada solusi gitu loh. Karena kondisi traffic udah demikian parah. Kalau kita bicara penambahan infrastruktur juga nggak bisa terjadi dalam waktu 1-2 bulan, bicara tahunan. Berarti harus ada solusi kan? Tapi kan industri otomotif pasti teriak, Mas. Kalau seandainya si ini keberatan, produsen mobil, saya setuju. Saya lihat dari sisi bisnisnya kan itu juga sudah, mereka udah membayar pajak banyak sama negara, seharusnya mereka juga dilindungi lah bisnisnya, iya kan? Itu kalau negara yang baik seperti itu, bukan membunuh para pengusaha, sehingga kalau udah sulit, ya siapa lagi yang bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat banyak. Nah, jadi, mereka ya harus dimobilisir juga, harus diberikan kesempatan untuk bisa melakukan usahanya secara nyaman gitu loh, dan juga secara baik gitu loh. Nah itu memang fungsinya daripada suatu pemerintahan. Tapi kan sekarang kondisinya, kalau kita bilang oke, nggak dijalanin pembatasan, terus gimana? So what gitu loh. Untuk penambahan infrastruktur, oke, setuju penambahan infrastruktur tuh harus. Cuman itu kan kebutuhannya tuh udah dari kemarin-kemarin, ya kan? Terlambat, tapi ya tiada kata terlambat, harus dijalankan gitu loh. Kalau menurut saya, tapi kalau diharapkan dalam waktu dekat ini nggak bisa infrastruktur tiba-tiba terpenuhi semuanya, itu berproses yang namanya pembangunan itu gitu loh. Jadi sifatnya sementara ya? Temporary, kalau nggak temporary ya sayang juga kita ngebunuh satu industri buat apa, ya kan? Semua industri kan itu membantu pajak negara, memberikan pekerjaan kepada orang banyak gitu loh. Ya selebihnya emang tugas pemerintah untuk membangun semua sarana infrastruktur gitu loh. Objektivitasnya jelas, jalanan kita sudah dalam kondisi mau bottleneck. Jadi memang yang harus dilakukan adalah solusi antara dulu sasarannya gitu loh. Bukan solusi akhir gitu loh. Solusi antaranya memang iya. Kalau dibatasi sekarang pelan kendaraan gitu loh. Demikian Ikang Fauzi dan saya Rizal Andika.